siramkan. Percuma cumbu kau lakukan padaku yang patah hati. Patah hati selamanya. Yo. Percuma rayu kau ucapkan, percuma cumbu kau lakukan padaku yang patah hati. Patah hati selamanya. Yo. Asik. Masih dicoba bersama Caraka. Yeay. Boy terus mas.